sadurung dewasa dikasih ibu bapa bangsa agawe dadi kolan kucing sak solai mulang ato neng saiki bareng lagi kroso kawet ato karo wong tua urip susah urip nelongso sengsara ibu papa kula nyuwun banget sapa pilih tansah damel sawangen aku iki sing tenan panengen mripati iki sing kasan apa katon doro apa rong percaya aku perlip karo kowe sayu to tembung wis nate tajuk sayu to cara rasane ilang mustro wis ente akalku nyedai hatimu cutel impene uripku jeno awak iki kuat nampani jeno kanthi tenang lumaku ngadoi awakmu mung nunggu mokal dan boso kapan hatimu bisa ngopo pisan engkas tak kondo kapan kowe percaya aku tresno karo bakal teko. Boso kapan atimu bisa nampo. Pisan meneh tak kondo. Kapan kue percaya aku tresno karo kue. Pisan engkas tak kondo. Kapan kue percaya aku tresno.